Ini cerita ketika tulang mulai menua. Masih mungkin ada hasrat yang menggebu-gebu, berkumpul dan bernyanyi seperti dulu. Wajah tampanku keriput dan badanku membungkuk. Rasa ingin tak percaya, kini ku menua. Tak menggoda layaknya saat muda. Awas nanti tua, kita pasti tua. Lemah dan tanpa tenaga, mulai rentan berkelana. Di balik rambut putihku, wajah tampanku keriput dan badanku membungkuk. Rasa ingin tak percaya, kini ku telah menua. Tak menggoda layaknya saat muda. Pasti tua, mulai pelan dan pelupa. Rabun sudah bola mata, ada yang tak berubah. Kita pasti tua, kita pasti tua, kita pasti tua. Awas nanti tua, kita pasti tua. Lemah dan tak bertenaga, mulai rentan berkelana. Di balik rambut putihku, kita pasti tua. Mulai pelan dan pelupa. Rabun sudah bola mata, ada yang tak berubah, jiwa masih.